Mitra bisnis, Indopos menulis, per Senin kemarin, pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten, resmi melarang Ahmadiyah di wilayahnya. Pejabat Bupati Pandeglang mengatakan, jemaat Ahmadiyah tidak boleh lagi beraktivitas di bumi Pandeglang. Pelarangan ini dibuat sebagai bentuk antisipasi dari Pemda agar bentrokan yang terjadi seperti beberapa minggu lalu tidak terulang kembali. Langkah pelarangan ini ada kemungkinan akan diikuti oleh pemerintah provinsi dengan kebijakan gubernur. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan artis senior Anwar Fuadi. Pak Anwar, apa komentar Anda? Menurut saya, kurikulum beragama sekarang ini, ya kita dalam dalam suasana yang prihatin, ya kan? Prihatin karena kita melihat bagaimana perkembangan kekerasan-kekerasan yang terjadi sekarang ini. Tapi, karena Islam itu membenci kekerasan, kita tidak mengganggu orang-orang agama lain, gitu. Tetapi, kalau ada agama yang seperti Ahmadiyah, ya kan? Ya, Ahmadiyah itu menurut saya ada dua hal aja. Dua hal. Pertama, dia dibubarkan. Yang kedua, dia mencari agama sendiri, agama baru. Mengapa opsi menjadikan agama baru dapat diterima? Ya, karena mereka sudah punya kitab suci sendiri, Tazkira. Mereka punya kota suci sendiri, Qadian. Mereka punya nabi sendiri, Mirza Ghulam Ahmad. Jangan dia memakai nama Islam. Karena di Pakistan sendiri, tempat lahirnya Mirza Ghulam Ahmad itu, itu Ahmadiyah digolongkan kepada golongan minoritas non-Muslim. Itu di Pakistan sendiri loh. Jadi ditolak Ahmadiyah itu di sana sebagai Islam. Bagaimana bila pelarangan ini tetap menimbulkan kekerasan? Tidak boleh. Kekerasan itu tidak boleh. Tapi kita minta juga orang lain yang memancing supaya kekerasan itu terjadi. Itu kan ya orang bisa saja kan manusia kalau dipancing kan marah. Jadi jangan salahkan juga kalau tiba-tiba orang marah karena dipancing untuk melakukan kekerasan. Apakah masalah Ahmadiyah ini dapat mengancam kebinekaan? Oh, itu berbahaya itu kalau didiamkan. Membahayakan kebinekaan kita. Maka itu cepatlah diurus ini. Itulah jalannya sebaik-baiknya. Bubarkan Ahmadiyah. Ya kan? Atau jadikan Ahmadiyah itu agama baru. Agama Ahmadiyah. Yang tidak ada urusannya dengan kaitannya dengan Islam. Demikian Anwar Fuadi. Saya Kiki Wijaya.